Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، فالحمد لله kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita masuki hadis yang ke-9. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, beliau bernama Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridainya. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apa yang aku larang kalian darinya maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka hendaklah kalian mendatangkannya, melakukannya dan mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innama ahlaka alladhina min qablikum, karena sesungguhnya yang menyebabkan binasa orang-orang dari sebelum kalian, kathratu masailihim, disebabkan karena mereka banyak bertanya, wa ikhtilafuhum ala anbiyaihim, dan mereka suka berselisih dengan nabi-nabi mereka. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh dua imam yang masyhur, yang keduanya pengarang kitab sahih, yaitu al-Imam al-Bukhari dan al-Imam Muslim rahimahumullahu taala. Hadis yang ke-9 ini yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala termasuk di antara hadis-hadis yang menjadi usulul Islam, yang menjadi prinsip-prinsip dalam Islam bagaimana kita beramal, bagaimana cara kita mendatangkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhrin. Dan sebenarnya para ulama berselisih dalam menetapkan nama Abu Hurairah. Sampai sebagian dari kalangan para ulama ada yang menukilkan kurang lebih 30 pendapat. Yang terjadi di antara para ulama dalam menentukan siapa nama Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan terjadinya ikhtilaf ini disebabkan karena Abu Hurairah lebih masyhur dengan kunyah beliau. Beliau lebih dikenal dengan kunyah Abu Hurairah daripada nama beliau sendiri. Sehingga menyebabkan terjadinya khilaf di kalangan para ulama. Namun yang sahih dan yang masyhur adalah yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bahwa beliau bernama Abdurrahman bin Sakhrin. Dan beliau dikenal di antara para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, aku telah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kalian, maka hendaklah kalian mendatangkannya sesuai dengan kemampuan kalian. Hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sabdanya ini disebabkan karena ada seorang sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Rasulullah alaihi salatu wasallam sedang berkhutbah. Pada saat beliau berkhutbah, beliau mengatakan, ya ayyuhan nas, qad farada alaikumul hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kalian untuk menunaikan ibadah haji. Maka hendaklah kalian menunaikan ibadah haji. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabdanya ini, maka ada salah seorang dari kalangan para sahabat dalam riwayat yang lain menyebutkan bahwa sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah Al-Aqra' bin Habis. Al-Aqra' bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, akullu 'amin, wahai Rasulullah, apakah kewajiban menunaikan ibadah haji itu setiap tahun? Sehingga kita harus melaksanakannya setiap tahun? Sehingga setiap tahun kita harus berangkat ke Makkah lalu menunaikan ibadah haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah diam. Beliau tidak menjawab pertanyaan ini. Sampai orang ini bertanya sebanyak 3 kali. Bertanya sebanyak 3 kali, lalulah dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, "Lau qultu na'am la wajabat. Wala mastata'tum." Kalau aku mengatakan na'am, mengatakan iya dari pertanyaan itu, maka akan menjadi wajiblah. Dan kalian tidak akan mampu melakukannya, menunaikan ibadah haji setiap tahun menjadi wajib atas kalian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkanlah. Amalkanlah apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umatnya bagaimana kita menyikapi larangan dan perintah yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, apa yang aku larang kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Dan apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kalian. Maka di dalam hadis ini menunjukkan bahwa apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hukumnya sama dengan apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena yang datang dari Rasulullah adalah wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُّ يُوحَىٰ. dan tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan dari hawa nafsu, melainkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau, sehingga statusnya perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama statusnya dengan perintah Allah, harus ditaati, harus dilaksanakan. Demikian pula larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama statusnya dengan larangan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ. Apa yang Rasul sampaikan kepada kalian, maka hendaklah kalian mengambilnya. Dan apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam larang kalian darinya, maka hendaklah kalian berhenti untuk melakukannya. Hendaklah kalian meninggalkannya. Dan sangat banyak sekali nas-nas yang terdapat di dalam Al-Quran Al-Karim, di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka akan ditimpa fitnah. Fitnah di muka bumi berupa kesesatan dan penyimpangan, semakin jauh dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, walahum azabun alim, dan mereka akan, au yusibahum azabun alim, dan mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih, baik di dunia dan terlebih lagi ketika di akhirah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam. Oleh karena itu, ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaklah kita mengamalkan. Dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang darinya, fajtanibuh. Maka hendaklah kalian menjauhinya. Kita perhatikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa yang aku larang kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Ini dalam hal larangan. Tapi dalam hal perintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan qaidun, memberikan ikatan dalam hal perintah. Apa yang aku perintahkan, maka kerjakanlah, dan itu semampu kalian. Mastata'tum. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan larangan, Rasulullah tidak mengatakan, apa yang aku larang kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya semampu kalian. Rasulullah tidak mengatakan semampu kalian. Tapi dalam hal perintah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Kenapa demikian? Sebab dalam hal mengerjakan perintah ini adalah ityanu al-fi'li, mendatangkan, mewujudkan sebuah amalan. Dalam hal mewujudkan sebuah amalan, ya, keadaan manusia berbeda-beda. Ada yang mampu mengerjakannya, ada yang tidak mampu mengerjakan. Iya kan? Tidak semua orang mampu untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullahil Haram. Disebabkan karena mungkin mereka miskin, tidak punya harta untuk berjalan ke sana. Di antara mereka ada yang punya harta namun tidak punya kemampuan, tenaga untuk berjalan ke sana. Ya. Berbagai macam kendala, ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mewajibkan ibadah haji bagi mereka yang punya kemampuan. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain, perintah-perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya wajibkan kepada umat ini, berbeda-beda keadaan manusia. Ada yang mampu mengerjakannya, ada yang tidak mampu. Sholat dalam keadaan berdiri, tidak semua orang mampu melakukannya. Terkadang di antara kaum muslimin ada yang disebabkan karena ditimpa sakit, ya, dan yang semisalnya, sehingga menyebabkan dia tidak mampu salat dalam keadaan berdiri. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala janbi." Salatlah kamu dalam keadaan berdiri, apabila kamu tidak mampu maka salatlah dalam keadaan duduk, apabila kamu tidak mampu maka salatlah dalam keadaan berbaring. Nah, ini dalam hal perintah. Karena perintah itu adalah mewujudkan sebuah amalan. Berbeda dalam hal larangan. Larangan hubungannya adalah at-tark. Mimbabitruh. Sesuatu yang ditinggalkan. Yang namanya ditinggalkan, yaitu tidak mengerjakan. Yang namanya tidak mengerjakan, semua orang boleh melakukannya. Semua orang boleh melakukannya. Ya, karena at-tarku meninggalkan dalam artian tidak melakukan amalan tersebut. Ya, maka siapapun bisa saja melakukan hal tersebut, tidak mengerjakan amalan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menyebutkan larangan, beliau tidak mengatakan sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian harus meninggalkannya secara mutlak. Ya, kalian harus meninggalkannya, tidak ada udzur bagi mereka-mereka untuk melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti misalnya dalam kondisi darurah. Dalam kondisi darurah. Hanya itu saja diperbolehkan. Seseorang dalam keadaan lapar, yang dikhawatirkan dia akan binasa. Dia berada di sebuah tempat, tidak ada makanan yang halal dan tidak ada minuman yang halal. Yang ada daging babi misalnya. Atau anjing, atau yang semisalnya. Dari makanan yang diharamkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bolehkah bagi seorang muslim ini untuk memakan dari daging yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bagi seorang muslim dalam kondisi demikian, lapar, sementara tidak ada makanan yang lain, dan dikhawatirkan dia akan binasa kalau dia tidak makan. Maka jawabannya adalah boleh. Jawabannya adalah diperbolehkan. Walaupun asal hukumnya adalah diharamkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih. Diharamkan atas kalian bangkai, demikian pula darah, demikian pula daging babi, dan yang disembelih karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak disebut nama Allah. Ini asal hukumnya, perkara-perkara yang diharamkan bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya. Tapi dalam kondisi darurat, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, فَمَنِطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Dalam keadaan darurat, barang siapa yang dalam kondisi darurat, bukan untuk menentang al-haq, dan tidak pula berlebih-lebihan, maka tidak ada dosa atas dia. Dalam kondisi darurat, dikhawatirkan dia akan binasa. Oleh karena itu para ulama berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah, mereka menyebutkan sebuah kaidah yang mengatakan, إِذَا بَاقَتْ تَسَعَى وَإِذَا تَسَعَى بَاقَى. Apabila sesuatu itu dalam keadaan kondisi sempit, dalam keadaan darurat, maka diberikan keleluasaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Halal, silahkan kalian memakannya. Namun apabila kalian kembali menjadi seorang yang punya kelapangan, dapat memakan dari makanan yang halal, maka dipersempit lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diperketat lagi hukumnya. Kembali menjadi hukum haram. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini, larangan tersebut boleh dilakukan dalam rangka untuk menyelamatkan jiwa. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Perkara darurah itu membolehkan sesuatu yang dilarang, diharamkan. Nah, dalam kondisi-kondisi seperti ini boleh. Namun asal hukumnya, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang kalian kalian darinya, maka hendaklah kalian menjauhinya. Meninggalkannya secara mutlak. Meninggalkan perbuatan zina, kita semua mampu melakukannya. Tidaklah seorang itu melakukan perbuatan zina melainkan disebabkan karena hawa nafsu. Nah, kita mampu meninggalkan, mampu. Tapi dalam hal mendatangkan sebuah amalan, perintah, maka dibangun di atas istita'ah, kemampuan. Dari sini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya ini. Di mana Allah Azza wa Jalla telah memberikan jalan-jalan kemudahan menuju kepada as-siratul mustaqim, menuju kepada syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal tidaklah memberatkan kepada umat ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki bagi kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan bagi kalian untuk melakukan hal-hal yang menyulitkan. Tidak mampu sholat dalam keadaan berdiri, ya sholat duduk. Tidak mampu sholat dalam keadaan duduk, ya sholat berbaring. Masya Allah, diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Tidak mampu. Kenapa enggak mampu? Sakit. Oh, gampang. Silahkan dibatalkan namun diqadha. Diganti pada hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kapan dia mampu? Atau dia dalam keadaan musafir? Boleh. Sebagai keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Seorang wanita tidak mampu berpuasa di bulan Ramadan. Kenapa enggak mampu? Ya. Kalau dia disebabkan karena menyusui, ya, ataukah karena hamil dikhawatirkan akan memudaratkan dirinya ataukah janinnya, enggak apa-apa. Silahkan batalkan, namun diganti di hari yang lain di luar bulan Ramadan. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi berpuasa, ya, maka tidak mengapa. Di luar bulan Ramadan atau dia membayar fidyah dengan membeli makan pada seorang miskin. Ya, dalam satu hari satu orang. Satu puasa, satu orang miskin. Fidyatun untuk orang miskin. Subhanallah. Demikian mudahnya agama Allah subhanahu wa ta'ala ini. Perkara-perkara yang kita tidak mampu mengerjakannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban bahwa kita harus mendatangkan amalan itu. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Fattakullaha mastata'tu. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemampuan kalian. Sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Lalu setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa innama ahlaka alladhina min qablikum. Sesungguhnya hanyalah yang menyebabkan kebinasaan orang-orang dari sebelum kalian dua perkara. Yang pertama, katsratu masailihim. Terlalu banyak bertanya. Ini sebab kebinasaan yang pertama. Siapa itu orang-orang sebelum kita yang mereka binasa? Banyak. Orang-orang musyrikin, termasuk pula di antara mereka adalah Yahudi dan Nasara. Mereka terlalu banyak bertanya, khususnya kaum Yahud. Kebiasaan mereka adalah dua perkara ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, terlalu banyak bertanya dan suka menyelisihi nabi mereka, bahkan bukan hanya menyelisihi. Tidak sedikit dari mereka membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Banyak bertanya. Sebagai contoh seperti yang disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah. Ya. Ketika Musa alaihissalam mengatakan kepada kaumnya, Inna allaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ya. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian agar kalian menyembelih seekor sapi betina. Sebenarnya ini sudah cukup. Ketika Nabi Musa mengatakan pada mereka, hendaklah kalian menyembelih satu ekor sapi betina. Sudah cukup. Ya. Karena Nabi Musa hanya menyatakan seperti ini, ya semestinya mereka langsung mengamalkan sam'an wa ta'ah. Begitulah kewajiban dari seorang muslim, mukmin. Apa yang diperintahkan, kerjakan. Tidak perlu dipertanyakan lagi. Karena Allah hanya memerintahkan untuk kita menyembelih sapi betina. Sembelih sapi betina saja. Yang mana saja. Tapi karena mereka banyak bertanya, akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesulitan-kesulitan kepada mereka. Ya. Apa kata mereka? Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka mengatakan, wahai Musa, tolong doakan kami kepada Allah untuk menjelaskan sapi betina yang manakah yang akan kita sembelih. Bertanya. Semestinya tadi ketika Allah telah memerintahkan untuk menyembelih sapi betina, tanpa dikhususkan dengan sifat-sifat tertentu, kerjakan. Sehingga diberikan keluasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih sapi betina yang mana saja, maka dia telah melaksanakan perintah. Tapi karena mereka banyak bertanya, akhirnya dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sapi betina yang mana? Berapa umurnya? Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wala bikrun awanun baina dhalik faf'alu ma tu'marun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa sapi betina itu adalah sapi yang tidak terlalu tua, tidak pula terlalu muda, tapi tengah-tengah. Kerjakanlah apa yang diperintahkan pada kalian. Sebenarnya di sini pun sudah cukup. Karena mereka bertanya dipersulit oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ditambah lagi, umurnya sekian. Bertanya lagi mereka, semestinya dikerjakan. Tanya lagi, ma launuha? Warnanya apa? Tanya warna lagi. Akhirnya dipersulit lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurun nadirin. Itu adalah sapi betina yang warnanya kuning, sangat kuning. Jadi lebih dikhususkan lagi, dipersulit lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nanya lagi, yang bagaimana sih? Karena sapi kuning itu banyak. Loh, nanya lagi. Nah, akhirnya dipersulit lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tasqil harfa musallamatun la syiata fiha. Qalu al-ana ji'ta bilhaq fadabahuha wa makar yafal. Nah. Maka dijelaskan lagi oleh Allah bahwa sapi yang kalian sembelih itu bukan sapi yang digunakan untuk membajak sawah ataukah memberikan minum, sapi yang ya yang bukan itu sifatnya. Nah, akhirnya hampir-hampir saja mereka tidak mampu melakukannya karena kesulitan mereka mencari sapi yang seperti itu. Hampir saja. Kenapa? Karena mereka sendiri yang mempersulit diri mereka. Sebenarnya sudah cukup bagi mereka untuk menerima apa yang datang dari Nabi mereka, dari Musa alaihissalam. Maka inilah yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti yang tadi. Ketika Rasulullah mengatakan, wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Kerjakanlah. Lah bertanya, setiap tahun wahai Rasulullah. Wah bahaya ini. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Sampai 3 kali ditanya. Beliau diam. Lalu beliau mengatakan, kalau saya mengatakan na'am, iya, akan menjadi wajib. Dan kalian tidak akan mampu. Nah, kadang-kadang sebagian mereka, kaum muslimin, banyak bertanya. Kalau pertanyaan itu mendatangkan faedah, menghasilkan sebuah amalan yang semakin mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, itu bagus sekali. Dianjurkan. Sebagaimana pertanyaannya para sahabat. Coba kita perhatikan hadis-hadis. Ketika para sahabat itu bertanya, ya, kebanyakan mereka, pada saat mereka bertanya, pertanyaan itu sesuatu yang mendatangkan amalan. Membuahkan amalan. Ya Rasulullah, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling afdal? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan yang paling afdal itu adalah as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Lalu ditanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Yang lain lagi, Abu Sa'id al-Khudri datang kepada Rasulullah SAW. Bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal. Siapakah manusia yang paling mulia? Ya, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mu'minun yujahidu fi sabilih bi nafsihi wa mali. Seorang mukmin yang berjihad di jalan Allah dengan hartanya dan dengan jiwanya. Lalu mereka bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Mu'minun fi syi'bin minasy syi'ab ya'budullah wa yad'u an-nasa min syarrih. Seorang mukmin yang berada di sebuah tempat, di sebuah lembah yang beribadah kepada Allah, meninggalkan manusia dari kejahatannya. Ini bentuk-bentuk pertanyaan para sahabat yang mereka telah dididik langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara para sahabat yang pertanyaannya seperti ini, mereka adalah orang-orang yang baru mengenal Islam. Seperti Al-Aqra bin Habis, ini yang bertanya, memang baru saja masuk ke dalam Islam, ya, sehingga kadang-kadang pertanyaannya butuh untuk dibenarkan. Nah, tapi coba kita melihat pertanyaan orang-orang belakangan. Ya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita kalau kita berada di bulan, apakah kemudian kita berwudu ataukah kita bertayamum? Ya, kamunya belum ada di bulan. Ya. Jelas gak sampai ke bulan? Gimana ya Ustaz? Menghadap kemana kita akan sholat kalau Ka'bahnya diangkat oleh Allah? Ya. Kita menghadap kemana sholatnya? Subhanallah. Apa faedahnya? Ya. Bertanya seperti ini, apa faedahnya? Ya Ustaz, bukankah Allah itu Maha Kuasa? Mampukah Allah memasukkan dirinya dalam sebuah telur? Pertanyaan apa ini? Konyol. Nah, orang-orang yang seperti ini yang terbiasa mempelajari ilmu filsafat, ilmu kalam, ya, lalu mereka menganggap diri mereka sebagai seorang yang pandai mengkritisi, ya, kritikus, sampai mengkritisi Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebanyakan dari mereka kita melihat orang-orang yang menjauh dan menyimpang dari Al-Quran Karim dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermutu dan tidak menghasilkan amalan. Yang seperti inilah yang dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. La tas'alu an asya' in tubda lakum tasu'ukum. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian menanyakan sesuatu yang kalau telah nampak bagi kalian jawabannya justru akan memburukkan, menyebabkan kalian jadi buruk. Jangan. Ini yang pertama. Yang kedua, wakhtilafuhum ala anbiya'ihim, karena mereka banyak menyelisihi nabi-nabi mereka. Ini termasuk perkara yang mendatangkan kesesatan, suka menyelisihi nabi. Nabi mengatakan ini, dia mengerjakan yang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan hukum, maka dia mengerjakan yang lain yang menyelisihi hukum yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kebinasaan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati dakhalal jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk ke dalam surga. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk ke dalam surga? Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, siapa yang mengikuti caraku dan jalanku, maka dialah yang masuk dalam syurga. Dan siapa yang menyelisihi apa yang telah aku tetapkan, maka dia itulah orang yang enggan masuk ke dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 115 telah menjelaskan bahayanya orang-orang yang menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada di sebuah, ya, suatu amalan, maka dia berada di amalan yang lain yang bertentangan dengan apa yang diamalkan oleh Rasul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira." Barang siapa yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi Rasul, menyimpang dari Rasul, setelah datang kejelasan kepada dia, lalu kemudian dia mengikuti selain jalannya kaum mukminin, selain jalannya para sahabat, maka kami biarkan dia semakin jauh dari penyimpangan, dan di akhirat nanti kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di antara orang-orang yang mendapatkan kenikmatannya dan senantiasa berada di atas hidayah dan bimbingan di atas Al-Quran Karim dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat pada kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.